Karbala telah dirajut. Kafilah syahadah telah dibantai di Nainawa. Hentakan kaki kuda tak lagi terdengar. Debu-debu telah turun menutupi pentas Ghadiriyah. Jerit ratap Zainab dan adik-adiknya telah membumbung, merobek selaput angkasa. Sorban Al-Husain telah terlempar. Baju perang Abu Abdillah telah dilucuti. Pedang Zulfiqar telah terpelanting. Jasad cucunda Nabi telah terkoyak, terinjak puluhan kaki kuda. Ali Akbar telah tergeletak. Al-Abbas telah terkapar tanpa tangan. Al-Hur telah tertancap di balik puluhan tombak. Bayi putra bungsu Al-Husain telah berubah warna. Pesta perburuan telah usai. Tangkap hanya senandung lirik Sukainah yang tertunduk sepi. Yang terdengar hanya hembusan nafas Atikah yang tertegun. Yang terlihat hanyalah paras-paras kusut yang menyimpan derita. Yang tersisa hanyalah jasad Al-Husain yang tersayat tanpa kepala. Di Karbala kebenaran telah terpancung. Tak dimandikan, tak dikafani, tak dikebumikan, dan tak disalati. Umat Muhammad telah membantai Muhammad. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba seorang lelaki bermata biru menyingkap pintu kemah seraya terkekeh, sementara tangannya membawa obor yang menyala-nyala. Zainab panik. Ia segera meraih dan mendekap Ali Awsat. Sukainah, Ummi Kulthum, Atikah, dan para wanita berhamburan meninggalkan tenda yang lebur di lahap api. Zainab tercengang seakan tak percaya menyaksikan peristiwa itu. Seluruh pakaian dan perlengkapan mereka musnah ditelan api. Kini tiba saatnya kita menikmati gadis-gadis molek Bani Hashim. Ayo kita berpesta pora dengan perawan-perawan Ali. Teriak seorang serdadu di atas punggung kuda menghadang Zainab dan para wanita. Setelah menemukan putra Al-Husain yang masih hidup, Ali Awsat, sebagian bersikeras untuk membunuhnya sesuai perintah Ibnu Ziyad. Namun sebagian beranggapan bahwa lambat laun lelaki bertubuh kurus itu akan segera mati sendiri dalam perjalanan. Zainab dan para wanita Ahlul Bait hanya bisa saling merangkul di tengah bising hentak kaki kuda. Setelah bersepakat untuk tidak membunuh Ali Awsat, para serdadu itu saling melirik dan mengisyaratkan akan menodai wanita-wanita yang menggigil ketakutan itu. Seorang prajurit turun dari kuda dan berjalan sambil berancang-ancang meraih tubuh Sukainah. Putri Al-Husain itu menjerit pilu, seraya lari dan berlindung di balik tubuh Zainab. Sukainah sangat terguncang. Lelaki terkutuk itu mengurungkan niat jahatnya tatkala menangkap sorot mata Zainab yang amat tajam. Zainab terperanjat ketika mendengar jeritan dan tangis panjang Ummi Kultum yang nampak kesakitan. Telinganya mengucurkan darah segar karena seorang serdadu telah mencerabut antingnya secara paksa. Zainab menghampirinya seraya menghiburnya sekuat tenaga. Sembari mengapit Ummi Kultum dan Atikah, Zainab bangkit menghadap mereka dan berkata, "Belum cukupkah kekejaman kalian? Mengapa kalian merasa perlu menyempurnakan kekejaman itu dengan membakar kemah-kemah kami dan merampas harta dan kehormatan kami?" Mereka hanya terbahak-bahak dan mencemooh cucu Ali bin Abi Thalib itu. "Berterima kasihlah kau, hai Zainab, karena kami tak membunuhmu. Kami akan menggiring kalian semuanya dan menancapkan kepala Al-Husain di atas ujung tombak. Lalu kami menyerahkannya kepada Ubaidillah sebagai bukti. Setelah itu kami akan menikmati hadiah yang telah beliau sediakan." "Apa yang membuat kalian begitu setia dan patuh kepada Yazid dan Ibnu Ziyad?" tanya Zainab. "Kau terlalu banyak bertanya. Lebih baik bersiap-siaplah untuk menghadap Ubaidillah di Kufah," sahut mereka. Permukaan dusun Ghadiriyah. Pasir angin gurun terdengar bergemuruh, menampar wajah-wajah pasukan berkuda yang mulai bersiap-siap meninggalkan ladang mayat itu. Zainab tertegun dan tak kuasa untuk berbuat sesuatu. Ali menundukkan kepala setelah memperhatikan jasad ayahanda dan keluarganya tergeletak tak terurus berlumuran tanah dan darah. Upacara perpisahan segera dimulai. Tali rantai mulai diikatkan pada pergelangan kaki dan tangan ratu-ratu suci berbusana serba hitam. Kepala Abu Abdillah dan kepala seluruh pendukungnya dipungut, lalu ditancapkan di ujung-ujung tombak. Perintah berbaris telah dikumandangkan. Ringkikan kuda serdadu mulai terdengar. Kafilah Zainab akan segera dipertontonkan. Sukainah akan memperagakan busana arba'in di atas pentas pasir kemuning. Dada para pengikut Ahlul Bait akan sesak dan berdegup kencang membayangkan derita panjang putri Rasulullah digiring laksana kawanan domba atau gelandangan. Salam perpisahan dan ucapan pamit kepada sang panglima sebatang kara meluncur dari bibir-bibir kering putri-putri Muhammad terdengar menyayat sukma. Perintah bergerak Khuli bin Yazid menyentak Ali Awsat yang sedang membungkuk menghadap jasad Al-Husain. Sambil berjalan akibat tarikan rantai, Zainab dan para wanita mengucapkan salam perpisahan yang amat mengharukan. "Maafkanlah kami. Kami tak berdaya. Kami tak diizinkan menguburkanmu. Selamat berpisah. Selamat tinggal abangku, ayahku, pimpinanku. Sampai jumpa." Ucapan salam itu kian lirih dan jasad-jasad kian tampak kecil dan akhirnya lenyap dari pandangan. Jarak antara Karbala dan Kufah tidak terlalu jauh. Setelah melewati beberapa dusun, pasukan beserta kafilah tawanan putri-putri Rasulullah memasuki gerbang kota Kufah. Pasukannya disambut dengan upacara kebesaran militer, disaksikan oleh Ibnu Ziyad. Sebagian wanita kota menyongsong kedatangan Zainab dengan tangisan panjang. Mereka menyatakan penyesalan dengan memukuli dada dan menarik-narik rambut. Zainab dan putri-putri lainnya hanya membisu menyaksikan sikap wanita-wanita itu. Ia terlalu sedih untuk memberikan sapaan dan lambaian tangan. Sukainah yang lusuh tak bergeming. Ia terlalu sibuk membayangkan penderitaan yang akan dialaminya di hadapan Ibnu Ziyad dan para pejabatnya. Seorang lelaki tua terperanjat menyaksikan kerumunan orang di pusat kota. Kepada orang yang berdiri di sebelahnya ia bertanya, "Mengapa para wanita yang berpakaian compang-camping itu menangis dan sedih?" Yang ditanya menjawab, "Berapa saat lagi kafilah kawanan keluarga Al-Husain akan digiring memasuki istana gubernur. Dan siapakah wanita berparas lesu itu?" Lelaki itu berbisik, "Dialah Zainab putri Ali bin Abi Thalib." Lelaki tua itu tiba-tiba meninggalkan kerumunan orang, lalu menghampiri rombongan tawanan wanita seraya bertanya, "Apa yang telah menimpa kalian?" Ummu Kulthum dengan nada geram menjawabnya, "Hai Syekh, tidakkah kau telah mendengar bahwa cucunda kesayangan Nabi termulia telah dibantai dan kemah wanita-wanita Ahlul Bait telah dibakar? Hai Syekh, mereka menggiring kami dari Karbala hingga kota para pengkhianat ini laksana domba-domba. Merekalah orang-orang yang mengundang ayahku lalu membantainya." Lelaki tua itu terperangah dan berkata, "Sungguh, aku tidak mendengar berita tentang peristiwa itu dan aku bukan warga kota ini." Di antara rombongan tawanan itu terlihat Ali Ausat sedang berjalan lunglai menyusuri jalan. Tiba-tiba ia menoleh ke belakang, ke pasukan dan gerombolan warga Kufah yang ingin menyaksikan peristiwa langka itu. Mereka iba dan secara spontan melemparkan buah-buah korma dan kepingan dinar ke arah rombongan Zainab. Ummu Kulthum segera menyeruak dari barisan rombongan, melemparkan kembali ke arah khalayak sambil berteriak, "Hai orang-orang, kami bukanlah pengemis. Kami tidak memerlukan iba dari para pengecut. Kami tidak merasa perlu dikasihani oleh manusia-manusia pengkhianat. Tak sudi dikasihani masyarakat fasik. Haram bagi kami menerima sedekah. Ketahuilah, kami adalah keluarga Muhammad." Para wanita Kufah yang berbaris dan berkerumun tak kuasa menahan kesedihan. Mereka menangis menyesali diri sendiri. dengan nada geram Umi Kulsum menghunjam hati para wanita berpakaian rapi itu. Hai, hentikan tangisan kalian. Tangisan kalian tak akan pernah dapat menghapus kekejaman suami-suami kalian yang telah menyeret kami seperti gelandangan. Air mata kalian tak dapat mengurangi panasnya api neraka yang telah disediakan untuk para penyembah harta. Celakalah kalian semua. Rombongan Zainab disusul oleh pasukan Ibnu Ziyad. Umar bin Sa'ad mengangkat kepala Al-Husain yang tertancap di ujung tombak. Warga Kufah yang berbaris membentuk lorong terhenyak dalam sekejap. Wajah Al-Husain tampak bersinar memancarkan kemilau ilahi. Ummu Kulsum terhuyung tak dapat menahan keluapan kesedihannya. Tatkala melihat kepala penghulu para pemuda sorga itu ditarik-tarikan oleh pasukan Umar. Kedatangan rombongan Zainab dan pasukan Umar disambut dengan berbagai sikap. Sebagian menangis sedih dan sebagian berpesta terbahak-bahak. Pasar-pasar diliburkan. Jendela-jendela dan pintu sudah ditutup. Suasana kota terselubung menyimpan teka-teki. Seorang lelaki tua yang baru datang dari luar kota bertanya kepada seseorang, apa gerangan yang terjadi? Mengapa semua penduduk keluar dari rumah? Mengapa ada yang murung sedih dan ada yang bergembira? Lelaki yang ditanya menjawab, tidakkah Anda mendengar kabar bahwa rombongan tawanan putri-putri Ahlul Bait digiring oleh pasukan Umar bin Sa'ad dari Karbala menuju Kufah untuk dihadapkan kepada Ubaidillah? Seketika lelaki tua itu menangis. Dari kejauhan tampak bendera-bendera pasukan berkibar-kibar. Sosok-sosok berbusana serba hitam beriringan dikawal para serdadu melintasi pintu kota. Ali Ausat menyeruak disusul oleh Zainab, Ummu Kulsum, Sukainah, Safiyah, Atikah dan lainnya. Salah seorang wanita dari tawanan berteriak, hai warga Kufah, pejamkan mata kalian, palingkan wajah kalian. Putri-putri Muhammad tak patut dijadikan tontonan. Di barisan belakang mereka, pasukan Yazid dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, Khuli bin Yazid, dan Shimir bin Biljawshan berjalan seraya mengangkat dan menari-narikan kepala Al-Husain dan para pendukungnya yang tertancap di ujung tombak. Ubaidillah bin Ziyad tampak berdiri berkacak pinggang sambil meringis menyambut rombongan Zainab dan pasukan Umar. Inilah hari yang paling bersejarah dalam hidupku. Di sampingnya beberapa pejabat termasuk para mantan sahabat Nabi, berbaris sibuk mengusap-ngusap jenggot. Ali Ausad adalah yang pertama sampai dan berdiri menghadap Ubaidillah. Beberapa saat kemudian Zainab dan beberapa rombongan tawanan wanita memasuki halaman istana. Tawa keras sang gubernur menyambut kedatangan mereka. Dengan nada pongah, Ibnu Ziyad bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bernama Ummu Kultum? Mengapa kalian merasa perlu menanyakan itu?" Sahutan Ummu Kultum mengejutkan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad menjawab, "Aku ingin menegaskan bahwa kalian dan kakek kalian hanyalah pembual dan pecundang. Kini kamilah yang berkuasa dan menang." Ummu Kultum bangkit, disaksikan penduduk Kufah yang berjejal di halaman istana. "Hai musuh Allah, hanya jilatan api nerakalah bagianmu kelak. Bersiap-siaplah untuk itu." Ubaidillah membalas, "Aku tak peduli pada neraka. Yang penting aku telah puas. Terbalas sudah dendamku." Ummu Kultum menyambarnya dengan kata-kata yang menghunjam hati laksana halilintar. "Hai Ibnu Marjana, bumi makin subur karena darah manusia-manusia yang kau alirkan. Camkanlah, akan lahir generasi-generasi yang akan membuktikan bahwa kebenaran pasti akan menang. Ahlul Bait pasti akan dimenangkan dan dimuliakan oleh Allah. Sedangkan kalian, para pemerkosa nurani, akan terhina sepanjang sejarah." Ubaidillah terpancing amarah seraya berteriak, "Hai wanita keparat, seandainya kau seorang lelaki, niscaya ku tebas batang lehermu." Ibnu Ziyad mengalihkan matanya ke arah Zainab. "Hai Zainab, bicaralah." Zainab pun berdiri menghadap khalayak, lalu menoleh ke arah Ibnu Ziyad yang sedang duduk di atas singgasananya. "Hai penghuni Wail, apalagi yang akan kau lakukan terhadap kami setelah kekejaman demi kekejaman yang telah kau perbuat?" Ubaidillah mengolok-ngoloknya dengan nada bertanya, "Bagaimana kau melihat Allah telah memenangkan aku dan menyengsarakan saudaramu? Bukankah kemenanganku adalah bukti akan kebenaran pihakku?" Zainab mempermalukan Ibnu Ziyad dengan perkataan yang amat pedas. "Hai lelaki yang keluar dari rahim Marjana, khilafah yang dituntut oleh kakakku memanglah haknya. Sedangkan Yazid dan kau hanyalah manusia-manusia durjana yang akan diadili oleh Tuhan yang maha adil kelak di akhirat." Perbincangan sengit itu seketika terhenti oleh sela suara protes Ali Ausad. "Hai Ubaidillah, sampai kapan kau akan berhenti melukai hati bibiku? Bukankah kau telah merasa puas dengan terbunuhnya ayahku? Biarkan kami. Jangan kau lengkapi kekejamanmu dengan mempermalukan kami di hadapan khalayak Kufah." Ibnu Ziyad sangat geram. Ia nyaris perintahkan algojonya agar memetik batang leher lelaki bertubuh kurus itu. Kalau saja Zainab tidak segera mendekap dan melindungi kemenakannya. Zainab tak tahan terhadap tekanan dan sikap khalayak yang hanya diam membisu menyaksikan perlakuan jahat itu. Dengan mata berlinang, ia menoleh ke arah khalayak lalu ke Ibnu Ziyad dan berpidato. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan atas ayahku Muhammad serta keluarganya yang suci. Amma ba'du, wahai warga Kufah, apakah kalian menangisi air mata yang takkan pernah berhenti mengalir dan isak tersendat yang takkan pernah terputus? Kalian tak ubahnya seorang wanita penenun yang mengoyak-oyak hasil tenunannya yang terajut kuat. Kalian jadikan sumpah dan ikrar sebagai permainan. Ketahuilah, yang ada pada diri kalian hanyalah bualan-bualan, dusta, kebohongan, penipuan, pengkhianatan, dan kedurjanaan, atau seonggok kotoran yang menumpuk di kandang binatang piaraan. Ketahuilah, alangkah buruk murka Allah yang kalian pilih untuk diri kalian, dan kalian pun akan menangis dan mengumpat diri sendiri. Wahai warga Kufah, demi Allah, banyak-banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa, karena kalian telah melakukan sesuatu yang amat memalukan dan menjijikkan, yang tak akan pernah dapat kalian hilangkan dan ganti dengan apapun. Bagaimana mungkin kalian bisa membersihkan diri dari semua itu? Kalian telah membantai cucu-cucu utusan terakhir Tuhan, manusia-manusia yang sejak kecil menghirup wangi risalah dan menyaksikan cahaya wahyu, penghulu para pemuda sorga, penjelas hujjah dan penajam lidah kalian. Betapa buruk perbuatan yang telah kalian lakukan. Penyesalan, kesengsaraan, keterasingan dan kehinaan adalah bagian kalian kelak. Kerja keras kalian sungguh sia-sia, dan perniagaan kalian akan rugi. Kalian akan menghadap Tuhan sebagai makhluk yang dimurka dan dibenci. Kehormatan Rasulullah telah kalian injak-injak, darahnya telah kalian alirkan, dan larangannya telah kalian terjang. Dengan perbuatan ini, kalian telah melakukan persekongkolan dan kecurangan yang legam dan kotor. Tandus laksana bukit cadas atau hampa bak angkasa bebas, dan siksa di akhirat adalah nasib kalian kelak. Ibnu Ziyad, kau telah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendurjana kapan dan dimanapun. Apa yang membuatmu kesetanan seperti ini? Ubaidillah mengurungkan niatnya demi mendengar jeritan dan pidato Zainab yang berapi-api. Ibnu Ziyad menoleh ke arah wanita yang duduk di sebelah Zainab, lalu bertanya kepada Khuli, siapakah wanita muda yang berdiri di samping Zainab itu? Ia adalah Fatimah putri Al-Husain. Dengan nada mengejek, Ibnu Ziyad mengajukan pertanyaan. Hai Fatimah, bagaimana tanggapanmu terhadap peristiwa yang menimpamu? Fatimah berdiri, lalu dengan menyapu khalayak dengan tatapan matanya yang merah dan basah, dan berkata, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dicurahkan atas kakekku Rasulullah serta keluarganya yang suci. Amma ba'du, wahai penduduk Kufah, wahai para penipu, para pengkhianat dan para pelaku makar, Sesungguhnya kami Ahlul Bait memperoleh ujian berat dari Allah melalui kalian, dan kalian juga memperoleh ujian berat dengan kami. Namun Allah menjadikan ujian kami sebagai kebaikan, menjadikan pengetahuan dan pemahamannya pada kami. Kami adalah kunci ilmunya dan tambang pengetahuan, kebajikan dan hujahnya di atas muka bumi. Allah memuliakan kami dengan keramahannya. Allah mengutamakan kami di atas semua ciptaan dengan nabinya. Tetapi kalian telah menganggap kami sebagai pendusta. Kalian menolak dan ingkar terhadap kami, dan beranggapan bahwa memerangi kami adalah perbuatan yang halal, dan menjadikan harta kami sebagai rampasan, seakan-akan kami bocah-bocah gelandangan dan tawanan, sebagaimana halnya dulu kalian memerangi kakek kami Rasulullah. Pedang-pedang kalian mengucurkan darah kami Ahlul Bait karena dendam lama yang bercokol dalam hati kalian. Karena itulah mata kalian berbinar-binar dan hati kalian berbunga-bunga. Jangan merasa gembira dengan menumpahkan darah kami dan merampok kami. Karena sesungguhnya musibah agung yang kami hadapi telah ditentukan dalam kitab Allah sebelum terjadi. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, dan supaya kamu sekalian tidak berputus asa terhadap apa yang telah kalian peroleh, serta tidak bergembira dengan apa yang telah kalian dapatkan. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Celaka kalian. Nantikan laknat dan siksa Allah yang kian dekat menimpa kalian. Akan diciptakan perasaan dan suasana saling benci akibat perbuatan kalian. Dan dirasakannya kepada kalian penindasan sebagian atas sebagian lain. Setelah itu kalian akan abadi dalam siksa yang amat pedih pada hari kiamat, lantaran kezaliman kalian terhadap kami. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang zalim. Warga Kufah yang dicekam suasana tegang menyaksikan peristiwa mengharukan itu dari halaman istana. Mereka hanya menutupi mulut dengan telapak tangan kanan, menahan luapan kesedihan dan penyesalan. Ubaidillah menyuruh Khuli Al-Asbahi menyimpan kepala Al-Husain di rumahnya. Hari ketika semua penduduk mulai membuka jendela dan pintu rumah, dan para pedagang mulai menggelar barang-barang jualannya, Ubaidillah memanggil Umar bin Jabir Al-Makhzumi dan menyuruhnya untuk mengelilingkan kepala cincunda Rasulullah Al-Husain ke seluruh pelosok Kufah. Perintah Ibnu Ziyad dilaksanakan. Pawai kepala cincunda Rasulullah dimulai dari pintu gerbang istana gubernur. Setiap warga Kufah menyaksikan adegan yang sangat memilukan itu, termasuk sahabat besar Rasulullah Zaid bin Arqam dari balik jendela bilik rumahnya. Pawai berakhir dari gerbang istana tatkala matahari mulai menjauh dari langit Kufah. Umar Al-Makhzumi membawa kepala Al-Husain ke rumah dan menyimpannya malam itu di sana. Esoknya, Ubaidillah memanggil seluruh pejabat Kufah menghadiri jamuan pagi. Dalam jamuan itu gubernur memerintahkan Shimir bin Diljaushan dan Khuli bin Yazid al-Asbahi agar memimpin 1.500 tentara berkuda. Hai Shimir dan Khuli, araklah kepala Al-Husain dan rombongan tawanan wanita ke setiap dusun dan kota hingga Damaskus. Beberapa saat kemudian, Ubaidillah melepas pasukan berkuda meninggalkan halaman istana. Zainab, Ummu Kulthum, dan adik-adiknya tampak lesu mengikuti langkah dan gerak rantai yang melingkari pergelangan kaki dan tangan mereka. Perjalanan amat panjang dan melelahkan terbayang di benak mereka. Drama yang paling menyedihkan, kafilah tawan Ahlul Bait pun dimulai. Selamat tinggal kota berlumur nista. Zainab menyapu kota itu dengan pandangan mata sayu. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, lalu bergerak tatkala tali rantai itu ditarik oleh pasukan berkuda. Jejak-jejak para pahlawan berjilbab pun terjuntai. Angin kencang bertiup menari-narikan ujung jilbab penuh tambalan Zainab dan Ummi Kultum. Debu-debu dan hamparan pasir dikoyak oleh jejak-jejak bersambung dewi-dewi Sahara yang digiring bagai domba dari Tikrit melalui sejumlah kota dan dusun hingga berhenti di sebuah kota kecil di wilayah Syam. Saat ketika gelap mulai menyelimuti permukaan bumi dan pasukan Khuli telah menancapkan tombak yang berujung kepala Al-Husain di atas sebuah tanah lapang, dari situlah seberkas cahaya memancar ke segenap penjuru mengoyak angkasa dan suara tasbih bergema. Seorang pendeta Nasrani menghampiri sumber suara dan cahaya itu. Sungguh terperangah lelaki tua itu tatkala melihat kepala yang dilingkari cahaya itu tertancap di ujung tombak. Sepanjang malam rasa kantuk tak menghinggapinya. Ia sangat terkesan oleh peristiwa itu. Esoknya, ketika pasukan Shimir nyaris beranjak, pendeta itu datang tertatih-tatih menghampiri mereka. "Siapa panglima kalian?" tanyanya dengan nafas tersengal-sengal. "Khuli bin Yazid al-Asbahi," jawab mereka. "Kepala siapakah yang kalian bawa?" "Kepala seorang khariji yang memberontak di Irak dan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah." "Siapakah namanya?" "Al-Husain bin Ali bin Abi Talib." "Sungguh celaka kalian. Bukankah itu cucu Nabi kalian yang telah disebutkan dalam kitab kami? Kami umat Nasrani tidak berani mengusik onta dan kuda yang pernah ditunggangi oleh murid Isa. Bagaimana dengan kalian yang dengan darah dingin memenggal cucu Nabi kalian sendiri dan menawan para wanita keluarganya? Panglima, bersediakah Anda meminjamkan kepala ini pada saya barang satu jam?" "Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun kecuali Yazid yang akan memberiku hadiah," jawabnya. "Berapa jumlah yang kau inginkan?" 10.000 keping dirham," jawabnya. "Baiklah, aku bersedia memberikannya kepadamu," timpal sang pendeta dengan mata berbinar. Setelah menerima beberapa pundi berisi 10.000 dirham, Khuli meminjamkan kepala Al-Husain kepadanya. Tak mampu lelaki non-muslim itu menahan derai tangisnya. Ia segera pergi meninggalkan pasukan Khuli menuju rumahnya dengan langkah-langkah cepat. Sesampainya di rumah, ia letakkan kepala Al-Husain di sebuah tempat yang bersih. Dengan lembut ia membersihkannya dari debu, menaburinya dengan minyak wangi dan menyisir cambangnya. Usai melakukan itu semua, pendeta itu duduk sambil memandangi kepala Al-Husain. "Wahai Abu Abdullah, betapa sedikit yang mematuhi kakekmu. Sungguh aku tak kuasa melihat penderitaan wanita-wanita yang digiring laksana domba. Kini aku datang menyambut panggilan keadilanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad kakekmu adalah utusan Allah, dan bahwa ayahmu adalah penggantinya." Lelaki itu merintih dan menangis. Al-Husain yang dipinjamkannya, Uli memerintahkan para wanita untuk bangkit dari istirahat mengikuti gerak langkah kaki kuda pasukannya. Dusun demi dusun dan setiap kota telah dijelajahi. Hanya Syam yang belum dimasuki. Kini ibu kota pemerintahan Yazid itu di ambang pintu. Bayang-bayang penderitaan Sukainah dan Ali Ausat terlintas di benak Zainab. Kesedihan meremas-remas hatinya. Dari kejauhan terbayang betapa Yazid tengah menyeringai. Merayakan kedatangan pasukan Khuli dengan pesta khamar. Terdengar dari luar gerbang bunyi rebana dan genderang ditabuh. Hati sanubari Zainab terasa tertusuk pilu menangkapnya. Ummi Kulthum, Sukainah, Atikah, Safiyah, Ali Ausad dan lainnya hanya memandangi keramaian orang berbaris itu dengan tatapan kosong dan hambar. Ada seonggok kesedihan yang menyumbat rongga nafas mereka. Khuli dan Shimir tampak berseri-seri mengulas senyum. Yazid gundah tak sabar menanti dengan Khuli dan kepala lelaki yang paling dibencinya itu. Pucuk-pucuk menara istana Damsyik kian tampak. Degup jantung putri-putri Muhammad makin kencang menjelang detik-detik paling menyeramkan. Seorang pengawal menghadap sambil membungkuk lalu berkata, "Panjanglah umur khalifah." Khuli telah datang dengan membawa kepala si pembangkang. "Kibarkan puluhan bendera dan bentuklah pasukan kehormatan." Perintah putra Muawiyah itu terdengar keras dari atas singgasananya. Suasana istana gaduh. Yazid berteriak-teriak memanggil setiap pengawal dan pegawainya, lalu menyuruh masing-masing melakukan sesuatu untuknya. "Selamat datang di rimba Damaskus." Pasukan pengarak kepala Al-Husain melintasi gerbang Khuzairan. Tampak Zainab dan para wanita berjalan gontai sambil menutupi rambutnya dengan sisa kain baju. Bunyi rebana kian membahana, diiringi tawa lepas para penyambut. Ramai di sana, hampa di lubuk hati Zainal Abidin yang membisu. Arak-arakan terus berjalan, sementara Zainab dan para wanita didorong bak domba-domba liar menuju pusat kota. Sekonyong-konyong Shimir bin Ziljawshan melesat keluar dari barisan dan berteriak-teriak sambil terbahak, "Hai, akulah sang penebas leher si pembangkang. Akulah yang dengan perlahan-lahan menggorok Al-Husain." Warga Syam menertawakannya. Bising dan riuh di halaman istana. Sepi dan hampa dalam jiwa Sukainah. Para selir Yazid dan putri-putri Bani Umayyah berbusana sutra menyaksikan kedatangan putri-putri Ali berbusana lusuh digiring bagai kawanan gelandangan. Kepala kedua yang diarak dan dipertontonkan adalah kepala Al-Hur Ar-Riyahi. Kuli melempar-lemparkan kepala pembela Ahlul Bait itu ke langit sambil terbahak-bahak. Qasham Al-Ju'fi menyusul dan berputar-putar seraya mengacung-acungkan tombak yang berhias kepala Al-Abbas. Kepala Aun dipermainkan oleh Sinan bin Anas. Barisan berikutnya adalah pasukan yang masing-masing mempertontonkan kepala setiap syahid yang membela Al-Husain di Karbala. Ummu Kulsum menangis histeris menyaksikan pertunjukan itu. Terangan Sukainah tak terdengar karena suara bising para penyambut yang bersorak-sorai. Ali Zainal Abidin berusaha menghindari keramaian dengan menutupi kedua telinganya. Mata Atikah berkunang-kunang dan tubuhnya lemas dihimpit oleh gelombang khalayak yang berlibur ingin menyaksikan tontonan cuma-cuma. Zainab merasakan ada sebongkah batu yang menghimpit dadanya saat menyadari bahwa di Syam ada ribuan Yazid. Hati warga Syam telah ditambatkan pada ujung jubah sutra Yazid bin Muawiyah. Wah Muhammadah, wah Aqilah, wah Hasanah, wah Husainah. Seorang lelaki tua keluar dari barisan penyambut lalu menghampiri Ali Ausat. Setelah memperkenalkan diri, lelaki tua itu menawarkan pelayanan dan bantuan kepadanya. Ali mengangguk lalu bertanya, "Apakah Anda punya sejumlah dirham?" Lelaki itu mengangguk sopan. "Berapa yang Anda punya?" 1000 dirham, jawabnya. Ali berbisik sambil menunjuk seorang laki-laki, "Berikan sebagian uangmu itu kepada tentara pembawa kepala Al-Husain, lalu mintalah kepadanya untuk tidak menari-narikan kepala Al-Husain di sekitar wanita-wanita keluarga kami, agar mereka, Zainab dan para wanita, terhindar oleh pandangan para penyambut dan tidak menjadi tontonan. Semoga Allah mengumpulkanmu bersama kami Ahlul Bait kelak di akhirat." Beberapa langkah sebelum rombongan memasuki halaman istana, mendadak sontak seorang wanita tua melompat dari barisan para penyambut lalu memukulkan sebongkah batu ke mulut Abu Abdullah Al-Husain. Seketika Ummu Kulsum terjatuh nyaris pingsan menyaksikan adegan tak terduga itu. Debam genderang dan rebana tiba-tiba berhenti tatkala pasukan Khuli dan rombongan tawanan wanita memasuki gerbang istana. Damaskus diperbolehkan masuk menyaksikan pertemuan itu. Tampak Yazid dengan pakaian kebesaran seorang amir duduk dengan angkuh di atas singgasananya sembari tersenyum. Kepala Al-Husain dilepas dari ujung tombak lalu digelindingkan di hadapan Yazid. ambilkan tongkatku. Teriakan cucu Hindun itu memecah riuh khalayak yang berduyun dan berjejal di halaman istana. Zainab, Ali Ausat, Ummu Kulthum, Safiyah, Atikah dan para wanita digiring dan dipaksa berdiri menghadap hadirin. Acara pembuka adalah pembacaan syair oleh sesepuh Bani Umayyah, Marwan ibn al-Hakam. Yazid hanya tersenyum mendengar puisi lelaki tua pembenci Ahlul Bait itu. Sukaina meronta-ronta sambil menggigit bibirnya ketika Yazid mulai mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi lalu memukulkannya ke mulut kepala yang paling sering diciumi Nabi itu. Ummu Kulthum pingsan dan terjungkal ketika tongkat manusia terkutuk itu mulai merontokkan gigi Abu Abdullah Al-Husain. Zainab menjerit-jerit ketika Yazid mulai menyodokkan ujung tongkatnya ke kedua telinga putra Az-Zahra itu secara bergantian. Atikah terjatuh pingsan tatkala melihat Yazid menusuk-nusukkan tongkatnya ke kedua bola mata kepala lelaki yang amat dicintainya itu. Yazid merasa geli melihat sikap para wanita itu lalu terbahak-bahak. Warga Kufah tertegun, tak menduga bahwa Yazid akan berbuat sebengis itu. Sahal bin Sa'id gemetar, menahan luapan kebenciannya. Suasana tegang menyelimuti halaman istana. Khuli, Himir dan para perwira tampak tenang mengelus-elus jenggotnya. Sambil memukul-mukulkan tongkatnya, Yazid bersyair. Hai Quraisy, Arab dan dunia, katakan apa yang ingin kau kata. Setiap kerajaan pasti akan sirna. Jangan keburu senang dan bangga. Kini kami yang menang dan berpesta. Mencibir kepala raja tanpa mahkota. Usai sudah kejayaan para pendusta. Para pahlawan Badar telah merana. Wahyu hanyalah cerita, hanya berita. Dongeng tentang Nabi adalah sampah semata. Itulah siasat Bani Hashim merebut tahta. Usai bersyair, Yazid menanyakan jumlah pengikut Al-Husain yang telah terbunuh kepada Khuli. Dengan bangga Khuli menjawab, kami telah membunuh sekitar 18 keluarga Al-Husain dan 50 lebih para pengikutnya di Karbala. Khalifah inilah kepala-kepala mereka. Hadirin dipersilahkan meninggalkan halaman istana. Mereka bubar tatkala sang surya menyelinap. Para wanita digiring ke ruang bawah tanah oleh para pengawal Yazid. Yazid diikuti oleh para panglima seperti Khuli dan Shimir masuk ke dalam istana. Kini tibalah saatnya aku meminta hadiah khalifah, ujar Shimir sambil meringis. Tiba-tiba cucu Abu Sufyan itu mengarahkan gagang pedangnya ke leher Shimir. Inilah imbalannya. Sungguh terperanjat penebas leher cucu Rasulullah itu melihat sikap Yazid yang mengingkari janjinya. Keluarlah dari sini. Kau hanya anjing penjilat yang tak pantas menginjak lantai istanaku. Yazid mabuk berat. Semalam suntuk ia hanya memukul-mukul kepala Al-Husain. Tak seorang pegawai pun berani mendekatinya. Esok hari warga dilarang pergi ke pasar dan diperintahkan segera menghadiri acara di istana. Disaksikan oleh rakyatnya, Yazid memanggil seluruh tawanan termasuk Ali Ausat. Setelah satu persatu nama mereka disebutkan dan diperkenalkan oleh Khuli kepadanya, Yazid memanggil Ummu Kulthum dan bertanya, bagaimana kau melihat tindakan dan ketentuan Allah atas kalian? Ummu Kulthum yang terlihat masih lesu, seketika bangkit dan mengangkat suara. Hai putra keturunan manusia yang telah diusir kakekku. Lihatlah selir-selirmu terhormat bersembunyi di balik tirai. Sedangkan putri-putri Muhammad, kau biarkan menjadi tontonan orang-orang fajir dan bagai gelandangan dilempari korma dan beberapa keping uang oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kata-kata adik Al-Husain itu begitu tajam, menembus ulu hati Yazid. Ia sangat tersinggung, lalu menyorotkan matanya penuh kebencian. Kini tiba giliran Sukainah. Hai Sukainah, ayahmu telah berencana merebut kekuasaanku. Sukainah bangkit dan tak kalah lantang membalas. Hai Yazid, jangan bergembira karena telah membunuh ayahku. Ia telah memenuhi panggilan kebenaran dan keadilan. Sedangkan kau hanya menunggu beberapa saat untuk segera merasakan akibat dari perbuatanmu. Yazid memotong ucapan Sukainah dengan nada tinggi. Tutup mulutmu. Dia telah memberontak terhadap pemimpin yang sah. Tiba-tiba perdebatan sengit itu dipotong oleh suara seorang lelaki dari kerumunan khalayak. Khalifah, sudihkah Anda menghadiahkan padaku gadis berwajah elok ini untuk kujadikan budak dan pelayan di rumahku? Yazid seketika berdiri mencari sumber suara di tengah khalayak. Sukainah seketika lari merangkul bibinya Ummu Kulthum dan mengeluh sambil terisak. Bibi, apakah mereka benar-benar akan menjadikan kita, wanita-wanita keluarga Nabi, sebagai pelayan para pendurjana? Ummu Kulthum bangkit, lalu menoleh ke arah lelaki yang masih berdiri itu lalu mengecamnya. Hai binatang! Tutup mulutmu. Semoga Allah menyegerakan siksa atasmu. Kecaman dan doa spontan itu telah mempermalukan dan mengejutkan lelaki bejat itu hingga sekonyong-konyong nafasnya tersekat dan lidahnya terjulur keluar. Ia terhuyung lalu terjerembab di tengah keramaian orang.